Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Jiva Kuliner. Goyang. Di video kali ini spesial banget karena aku ingin kasih tahu kalian bagaimana cara membuat teh yang fungsinya itu untuk meningkatkan sistem imun kita, sistem kekebalan tubuh kita. Apakah hanya itu? Tidak loh. Jadi teh ini juga dapat membantu kita menurunkan berat badan apabila kita sedang melakukan penurunan berat badan. Dan tidak hanya itu juga, teh ini juga bagus banget untuk penderita diabetes, dapat juga menurunkan kolesterol yang tinggi. Lalu apalagi? Banyak lagi manfaatnya. Bisa juga mengatur, menyeimbangkan tekanan darah, apalagi yang tekanan darahnya tinggi, itu bisa turun tekanan darahnya jika minum teh ini, teman-teman. Dan nyalanya lagi, bisa juga memperbaiki leaky gut. Leaky gut itu semacam usus bocor karena terlalu sering mencerna makanan yang susah dicerna, jadi ususnya ngambek dan membocorkan dirinya sendiri, seperti itu kurang lebihnya ya ilustrasiku seperti itu. Apa hanya itu? Tidak, ini juga baik banget untuk penyakit-penyakit degeneratif. Degeneratif seperti apa ya? Seperti stroke, pengapuran tulang. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya deh. Dan apa itu tehnya? Simple banget. Dan kalian itu pasti sering buang ini. Dan alhamdulillah setelah aku tahu resep dari juru sehat Rasulullah, dari dokter Zaitul Akbar, aku jadi sering mengkonsumsi ini. Apalagi aku suka banget sama buahnya. Apa itu? Ini dia teman-teman, ini adalah biji alpukat yang aku parut. Jadi ini biji alpukatnya. Suara apa itu? Maaf ya teman-teman, yang gak aku edit. Ini biji alpukatnya, jadi mulai sekarang jangan buang biji alpukat teman-teman. Ini kalian cuci, terus kalian kupas kulit luarnya ini. Lalu dalamnya itu ketemunya akan putih seperti ini sudah aku bungkus. Tuh. Putih seperti ini, lalu kalian parut. Bisa kalian parut halus atau parut kasar. Aku sih sukanya parut kasar seperti ini. Parut kasar lalu seduh aja menggunakan air panas, teman-teman. Dan nanti kalau sudah hangat, bisa kalian tambahkan madu, tapi berhubung di sini maduku habis, jadi aku pakai hint salt. Gak pakai hint salt, gak pakai madu juga gak apa-apa. Tapi aku sering pakai hint salt. Kenapa? Ya biasalah, sekali lagi tekanan darah rendah. Jadi diparut, setelah diparut itu nanti akan berubah warna seperti ini teman-teman. Dan langsung saja kita buat. Biasanya sih aku pakai botol infusan water, tapi kalau kalian gak ada gak apa-apa, kalian bisa pakai botol biasa, nanti disaring seperti itu ya. Masukkan aja, bismillah. Semoga aja suaraku jelas ya. Biasanya kan kalau buat infused water, ini kan tempatnya, nanti kan bahannya dimasukkan di sini, lalu baru dikasih air gitu ya. Tapi entah kenapa, aku tuh lebih suka dimasukkan ke dasar tumbler seperti ini. Rasanya gimana teh ini? Rasanya menurutku sih enak. Enak, agak kayak sedikit semrawang-semrawang kayak gitu loh. Masukkan seperti ini, terus ini air panas. Tadi aku ngambilnya tuh di dispenser di sana tuh. Bismillah. Seduh aja kayak gini. Nanti kalau sudah hangat, bisa tambahin madu. Oh. Himsalnya tadi aku lupa tambahkan. Kalau himsal sih tambahin sekarang nggak apa-apa. Sebenarnya ini airnya nggak terlalu panas banget ya, karena aku pakai air di dispenser. Diseduh gimana? Gak apa-apa. Tuh kan warnanya cantik banget kan. Masya Allah. Untuk sehat itu Allah sudah menyediakan dia murah-murah. Jadi untuk kalian, untuk meningkatkan sistem imun, gak usah lagi konsumsi obat, konsumsi ini aja. Nah aku tuh kalau bikin infus water, entah kenapa aku lebih suka kayak gini teman-teman. Ininya di dasar. Jadi apa fungsi penyaringnya? Kalau aku minum, ininya gak ikut keminum. Kayak gitu teman-teman. Dan bikinnya jangan banyak-banyak ya. Ya sepertiga tumbler kayak gini aja. Ini udah langsung kan berubah warna kan. Ini tuh artinya fresh. Jadi ini tuh boleh dikeringkan. Kalau dikeringkan usahakan sih pakai oven ya, langsung kering. Karena aku beberapa minggu yang lalu mencoba mengeringkannya pakai sinar matahari, dan itu nggak kering sempurna, dan apa jadinya jamuran setelah itu nggak bisa digunakan, rasanya beda dan nggak bisa berwarna seperti ini teman-teman. Jadi kalau yang nggak punya oven pengering bisa diparut secukupnya aja untuk diseduh langsung seperti ini, sisanya bisa dibungkus rapet pakai plastik wrap seperti ini. Nanti kalau kalian mau gunakan lagi tinggal parut. Ini biji yang kedua bisa disimpan dalam kulkas seperti itu ya teman-teman ya. Gimana? Simpel banget kan? Ini tuh bener-bener mood booster, imun booster. Boosternya imun. Manfaatnya apa lagi ya? Banyak banget pokoknya. Kalian browsing aja, kalian juga nanti akan menemukan. Oh ya, ini juga baik banget bagi kalian yang dikit-dikit punya masalah di pencernaan. Masalah di pencernaan apa aja? Dikit-dikit sakit perut, dikit-dikit mules, dikit-dikit mah, dikit-dikit ini, dikit-dikit itu, dikit-dikit alay, dikit-dikit lebay. Minum ini aja, ini tuh mood booster banget. Jadi beberapa minggu terakhir setelah aku mengikuti program JSR itu, kayak aku tuh sering senyum, sering bahagia gitu loh. Kalau ada masalah, kalau ada apa gitu kan, sering mudah mengatasinya karena tubuhnya banyak enzim. Kalau orang kekurangan enzim, orang kekurangan nutrisi, itu biasanya sering baper. Tanda orang baper itu apa? Tanda orang alay itu apa? Mudah banget left group, mudah banget ninggalin grup. Kenapa? Karena di grup itu kan banyak banget kan orang yang seperti inilah, orang yang blak-blakan, orang yang kadang ngebully dan lain sebagainya. Terus notasinya juga banyak kan, pating klunting kayak gitu kan. Jadi kalau orang yang kekurangan enzim dan mudah baper, dia tuh sering left group, ninggalin grup kayak gitu. Kurang lebihnya sih kayak gitu. Ya teman-teman, apalagi ya pokoknya tuh ini tuh kalian harus coba deh. Manfaatnya tuh banyak banget deh. Ini tuh aku lagi agak sedikit radang di sini. Oh ya, ini juga bisa menyembuhkan radang loh teman-teman. Mungkin sudah beberapa minggu, satu minggu yang lalu aku terakhir minum rendaman biji alpukat ini. Jadi ini aku minum lagi untuk ngebus sistem imun aku. Dan nenek aku bangun, jadi aku sudah mau mulai kerja. Oke, sekian video dari Jiva Kuliner. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan dengan itu kalian telah mendukung channel Jiva Kuliner. Jangan lupa like serta komen agar aku selalu semangat untuk berbagi video menarik lainnya. Dan share ke media sosial kalian apabila kalian rasa video aku ini bermanfaat ya teman-teman ya. Sekian video dari Jiva Kuliner. Mohon maaf karena gak aku edit, maaf banget ya teman-teman ya. Nanti kalau sudah aku fokus, aku akan lebih membuat resep-resep yang lebih simple lagi, lebih enak lagi, sehat bersama alam, sehat bersama Allah, sehat dari produk Allah itu the best banget. Jurus sehat Rasulullah, solusi sehat zaman now untuk generasi yang lebih wow. Generasi milenial gak ikut jurus sehat Rasulullah, sehatnya pakai obat-obatan lagi, gak zaman lah ya. Pokoknya kayak gitulah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.